rasamu akan menyambut rasaku. Dan mungkin bila waktu yang bisa mengungkapkan berseminya cinta di dalam hatimu. Izinkan aku mengungkapkan perasaan dalam penantian yang panjang untukmu. Dan mungkin bila waktu yang bisa mengungkapkan berseminya cinta di dalam hatimu. Izinkan aku mengungkapkan perasaan perasaan cinta yang lama.